Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla ghalalatin finnar. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan seizin dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali bisa melanjutkan pelajaran Al-Qawaidul Arba beserta syarahnya yang kita ambil dari syarah Al-Syeikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita yang terakhir yaitu pada kaidah yang kedua mengenai asy-syafa'ah, sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa asy-syafa'ah ada dua, syafa'atun manfiyah wa syafa'atun mutsbatah, syafa'ah yang ditiadakan dan syafa'ah yang ditetapkan. Syafa'ah yang ditiadakan itu ada dua, syafa'ah syirkiyah dan syafa'ah muharramah. Kemudian syafa'ah al-mutbatah juga ada dua, yang pertama yaitu syafa'ah allati tutlabu minallah, syafa'ah yang diminta dari Allah. Kemudian yang kedua asy-syafa'ah allati tutlabu min ghairillah bisyurutil arba'ah, syafa'ah yang diminta dari selain Allah dengan memenuhi empat syarat. Syarat yang pertama yaitu bahwa yang diminta ayyakuna hayyan, seorang yang hidup. Wa ayyakuna haziran, bahwa dia seorang yang berada di hadapannya. Wa ayyakuna qadiran, dan bahwasanya dia mampu untuk melaksanakan apa yang diminta dalam asy-syafa'ah. Kemudian yang keempat, wa ayyakuna talabu khairan, bahwa yang diminta adalah perkara yang baik. Kemudian asy-syafa'ah yang diminta dari Allah tabaraka wa ta'ala memiliki dua syarat. Syarat yang pertama yaitu an tutlaba minallahi azza wa jal duna ma siwa, bahwa syafa'ah itu diminta dari Allah azza wa jal tanpa yang selainnya. Kemudian yang kedua, ayyakuna al-mashfu'u fih mimman adhinallahu lahu fi syafa'ah, bahwa orang yang akan diberi asy-syafa'ah pada dirinya termasuk dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan asy-syafa'ah. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan asy-syafa'ah yaitu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan murni dari hati dan jiwanya, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini pelajaran kita yang terakhir. Sekarang kita kembali melanjutkan. Qala Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala, wa qad jaa fi an-nusus asy-syar'iyyati annallaha yu'ti asy-syufa'a asy-syafa'ata, dan sungguh telah datang di dalam nas-nas syar'iyyah bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memberi orang-orang yang memberikan asy-syafa'ah akan asy-syafa'ah. Artinya bahwa di antara makhluk-makhluk Allah di hari kiamat nanti ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk memberikan asy-syafa'ah. Maka di hari kiamat nanti mereka-mereka yang akan memberikan asy-syafa'ah ini diberikan asy-syafa'ah, ya, sehingga mereka memberi asy-syafa'ah itu kepada siapa-siapa yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan asy-syafa'ah. Nanti akan disebutkan bahwa yang akan memberikan asy-syafa'ah pada hari kiamat yaitu al-anbiya, al-malaikah, al-mu'minin, ya. Mereka ini diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk memberikan asy-syafa'ah. Qala fayashfa'uhum fi aqwamin qad saru himaman, maka Allah memberi mereka asy-syafa'ah pada beberapa kaum yang mereka telah menjadi arang yang gosong. Himam yaitu batang arang yang telah gosong karena dibakar. Fayukhrijunahum minan nar, maka mereka pun mengeluarkan beberapa kaum tadi dari api neraka tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwa di antara orang-orang yang masuk ke dalam surga ada orang-orang yang sebelumnya mereka dibakar di dalam api neraka sampai gosong. ya. Kemudian mereka mendapatkan asy-syafa'ah dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk memberikan asy-syafa'ah, sehingga mereka dikeluarkan dari api neraka itu dan dimasukkan ke dalam surga. Fayukhrijunahum minan nari thumma yudkhilunahumul jannah. Maka mereka mengeluarkan beberapa kaum yang telah gosong tadi dari api neraka tersebut, kemudian mereka memasukkannya ke dalam surga. Wayadhaunahum ala nahril hayati, dan mereka pun meletakkan kaum-kaum yang telah dikeluarkan dari api neraka tadi pada sungai kehidupan. Ya. Setelah dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Fayanbutuna fi kama tanbutul habbatu fi hamilis sayl. Maka mereka tumbuh di sungai tersebut sebagaimana tumbuhnya tunas di aliran banjir. Naam. Jadi setelah mereka dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, mereka kembali segar sebagaimana sebelumnya. Ya. Diumpamakan seperti tumbuhnya tunas di bekas aliran banjir. Ya. Kalau kita melihat bekas aliran banjir, tanah yang terkena oleh aliran banjir ini banyak menumbuhkan tunas-tunas tanaman. Maka seperti itulah mereka yang tadi telah menjadi arang dan gosong, dibakar di dalam api neraka. Tatkala mereka telah dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam sungai kehidupan ini, maka mereka tumbuh laksana tumbuhnya tunas tanaman di bekas aliran banjir. Nah, disebutkan di dalam ta'liq bahwa masalah ini diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan bantahan kepada Al-Khawarij. Al-Khawarij yang mereka meyakini bahwasanya seorang yang masuk ke dalam api neraka maka dia tidak akan pernah keluar daripadanya. Ya. Oleh karena itu mereka menyatakan bahwa para pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Nah, demikian pula Al-Mu'tazilah yang menyatakan manzilatun bainal manzilatain, bahwa seorang pelaku dosa besar tidak mukmin dan tidak kafir, dan di hari kiamat nanti menurut Al-Mu'tazilah bahwa mereka kekal di dalam api neraka, semuanya terbantahkan. Yang membantah mereka adalah hadis ini, hadis muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri, di mana mereka-mereka yang melakukan dosa-dosa besar itu dibakar di dalam api neraka tatkala Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa mereka sampai mereka menjadi arang yang gosong. Setelah dosa mereka disiksa oleh Allah, setelah mereka mendapatkan apa yang diancamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala finnar, di dalam api neraka tersebut, mereka tidak kekal di dalamnya, justru mereka dikeluarkan dengan mendapatkan asy-syafa'ah. Kemudian mereka diletakkan pada sungai kehidupan dan mereka tumbuh laksana tumbuhnya tunas tanaman di bekas aliran banjir. Lalu mereka dimasukkan ke dalam surga. Nah, kemudian dinyatakan oleh beliau, fala yanbaghi wala yajuzu an tutlab asy-syafa'atu min ghairillah. Maka tidak pantas dan tidak pula boleh bahwa diminta asy-syafa'ah dari selain Allah. Balil ladzi yanbaghi an tutlab asy-syafa'atu min Allah. Bahkan yang sepantasnya bahwa asy-syafa'ah itu diminta dari Allah. Memang di hari kiamat nanti ada orang-orang yang akan memberikan asy-syafa'ah, al-anbiya wal malaikah, demikian pula al-mu'minun, mereka akan memberikan asy-syafa'ah kepada pelaku al-kabair, pelaku dosa besar-besar. Tapi ingat, walaupun mereka memberikan asy-syafa'ah, mereka tidak pernah mendapatkan lisensi izin kecuali dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi kalau kita ingin minta syafa'ah diselamatkan di hari kiamat nanti oleh Allah tabaraka wa ta'ala, jangan sampai kita minta dari makhluk. Ya, jangan minta dari nabi. Jangan minta dari malaikat. Jangan minta dari siapapun dari kalangan mukminin, sebaik apapun orangnya. Ya. Siapapun dia. Karena asy-syafa'ah minallah. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi." Al-Baqarah 255. Ya. Siapa lagi yang bisa memberikan asy-syafa'ah di sisi Allah kecuali dengan seizinnya? Maka tidak boleh kita meminta asy-syafa'ah dari selain Allah. Nah, barang siapa yang memintanya, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Sebab memberikan asy-syafa'ah di hari kiamat nanti tidak ada yang mampu kecuali oleh Allah. Wallahu ta'ala yaqul. Allah ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi." Siapakah yang bisa memberikan asy-syafa'ah di sisi Allah kecuali dengan seizinnya? Wajah fin nusus, dan telah datang pula di dalam nas-nas syar'iyyah, annallaha yukhriju aqwaman ba'da syafa'ati syafi'in minan nar, bahwasanya Allah mengeluarkan beberapa kaum setelah syafa'ah orang-orang yang memberikan asy-syafa'ah dari api neraka tersebut. Ya. Disebutkan di dalam ta'liq sebagaimana dalam hadis yang telah lampau, yaitu yang tadi telah kita baca dari hadis Abi Sa'id. Ya. Dan disebutkan wa kama jaa fi musnadil Imam Ahmad rahimahullah, di dalam ta'liq disebutkan sebagaimana juga datang di dalam musnad al-imam Ahmad rahimahullah bitarqimi ihya ibturad pada nomor 11514 min hadithi Abi Sa'id al-Khudri ayahun, juga dari hadith Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bilafz, dengan lafadznya yaqulullah, Allah berkata, syafa'atil malaikatu wa syafa'al anbiya'u wa syafa'al mu'minun. Para malaikat telah memberikan asy-syafa'ah, para anbiya juga telah memberikan asy-syafa'ah, dan orang-orang yang beriman juga telah memberikan asy-syafa'ah. Ya, masing-masing telah memberikan asy-syafa'ah kepada para pelaku dosa besar sehingga mereka dikeluarkan dari api neraka. Kemudian wa baqiya arhamur rahimin, kata Allah, dan masih tersisa arhamur rahimin, yakni zat yang maha penyayang, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, yang belum memberikan asy-syafa'ah. Qala fayaqbidu qabdatan minan nar aw qala qabdataini, maka Allah menggenggam dengan sebuah genggaman dari api neraka. Ya. Dan ini adalah perkara gaib yang kita beriman dengannya dan kita tidak perlu mempertanyakan bagaimananya. Yang jelas bahwa ini terjadi dengan sebenar-benarnya, dengan hakikatnya. Ya, dan kita tidak tahu bagaimananya. Nah, namun orang-orang yang beriman mengatakan kullun min indi rabbina. Amanna bih. Kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya dan semua datang dari Rabb kami. Nah. Jadi Allah menggenggam dengan sebuah genggaman dari api neraka atau dikatakan dua genggaman dari api neraka, nasun lam ya'malu lillahi khairan qat, yaitu manusia-manusia yang tidak pernah beramal kebaikan untuk Allah. Ya. Jadi yang digenggam oleh Allah dari api neraka ini adalah manusia-manusia yang tidak pernah beramal kebaikan untuk Allah sama sekali. Qad ihtaraqu, yang mana mereka telah terbakar hangus. Hatta saru himaman, sampai-sampai mereka telah menjadi arang yang gosong. Ya. Mereka digenggam oleh Allah dari api neraka. Qala fayu'ta bihim ila ma'in, kemudian mereka dibawa kepada sebuah mata air. Yuqalu ma'ul hayat, yang disebut namanya sebagai air kehidupan. Fayusabbu alaihim, lalu air itu dituangkan atas mereka. Fayan butun, maka mereka pun tumbuh. Kama tanbutul habbatu fi hamilis sail, sebagaimana tumbuhnya biji tunas pada bekas aliran banjir. Al-Hadid. Nah, jadi mereka akan tumbuh, akan kembali seperti semula, diumpamakan seperti tumbuhnya biji tunas pada bekas aliran banjir. Ya. Di sini diingatkan oleh para ulama bahwa orang-orang yang dikeluarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan genggamannya dari api neraka nanti, yang mereka disifatkan tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Ya. Mereka ini adalah orang-orang yang minal muwahhidin, masih termasuk orang-orang yang bertauhid, ya, yang masih memiliki la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ya. Masih memiliki tauhid, ya. Bukan artinya bahwa yang dikeluarkan ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak punya keimanan. Kalau dia sama sekali tidak punya keimanan, maka dia pasti tidak akan pernah keluar dari api neraka. Karena dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang lainnya diterangkan bahwa orang-orang kafir itu kekal di dalam api neraka. Khalidina fiha abadan, kata Allah. Ya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Pasti mereka tidak pernah keluar. Ya. Tatkala mereka dikeluarkan oleh Allah dengan genggamannya dari api neraka, menunjukkan bahwa mereka masih memiliki satu penyelamat. Ya. Yaitu la ilaha illallah. Hanya ini yang mereka punya. Mereka orang-orang yang masih memiliki tauhid dan mengatakan la ilaha illallah, tapi tidak pernah beramal sedikit pun. Ya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama menjadikan hadis ini merupakan dalil tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat. Ya. Karena nanti akan dikeluarkan dari api neraka suatu kaum yang mereka sama sekali tidak pernah berbuat amal kebaikan. Ya. Mereka hanya punya la ilaha illallah saja. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat la yakfur. Ya. Tetapi Syekhuna Muqbil rahimahullah memasukkan hadis-hadis yang seperti ini di dalam Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, dalam hadis man taraka sholata jahlan la tahawunan. Ya. Masukkannya ke dalam bab tentang ketidakkafiran orang yang meninggalkan salat karena bodoh, tidak tahu hukumnya. bukan karena meremehkan. Ya. Jadi ini adalah hal yang berbeda. Ya. Memang mereka tidak kafir dengan meninggalkan sholat, bahkan mereka tidak pernah beramal kebaikan sama sekali kecuali hanya memiliki la ilaha illallah. Tapi tatkala mereka tidak melaksanakan as-shalah, itu karena jahil dengan hukumnya. Ya. Karena ilmu itu semakin lama semakin diangkat oleh Allah. Dengan meninggalnya para ulama sampai tidak tertinggal di muka bumi ini kecuali orang-orang bodoh. Ya. Sampai-sampai di akhir zaman nanti ada orang-orang yang mereka tidak tahu akan hukumnya sholat. Naam. Jadi hadis ini bukanlah dalil yang menunjukkan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan atau karena malas, tetapi tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena bodoh, tidak tahu hukumnya. Tapi kalau dia tahu hukumnya dan dia meninggalkannya, hada yakfur. Ya. Nah, karena hadis-hadis yang lain diantaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pemisah antara kami dengan kekafiran kecuali as-shalah. Kecuali as-shalah. Sebelumnya adalah firman Allah tabaraka wa taala, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata ikhwanukum fid din. Apabila mereka taubat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Berarti kalau mereka tidak taubat dan tidak melaksanakan as-shalah, mereka bukan saudara kalian seagama. Artinya dia kafir keluar dari Islam. Ini orang yang meninggalkan salat dan tidak pernah salat sama sekali. Baik. Ala kulli hal, bahwa mereka ini masih dari kalangan al-muwahhidin, ya, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang masih memiliki keimanan kepada Allah dan mengatakan la ilaha illallah. Nah, dan hadis yang seperti ini kita jangan salah memahaminya, karena banyak dari kalangan awamul muslimin yang mereka masih menyimpan suatu pemahaman yang keliru terkait dengan hadis-hadis yang seperti ini, di mana hadis-hadis yang seperti ini membuat mereka malas untuk mempelajari Islam, mengamalkan Islam, ya, memperhatikan agama mereka. Dengan keyakinan apa? Bahwa selama seorang itu muslim, niscaya dia akan dikeluarkan dari api neraka dan pasti juga dia akan masuk ke dalam surga. Sejelek-jeleknya muslim, pasti akhirnya adalah surga. Memang ini adalah benar. Selama dia masih muslim, dia masih mengatakan la ilaha illallah dan belum membatalkannya dengan sesuatu dari kekafiran dan kesyirikan, maka pasti ujungnya adalah surga. Ya. Tapi ingat, ya, bahwa hadis ini menunjukkan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah, dia diancam dengan api neraka. Ya. Apa ada yang mau singgah dulu di api neraka sampai gosong? Ya. Kedahsyatan api neraka itu jauh dan tidak bisa kita bayangkan dengan api di dunia ini. Ya, kalau kita tidak mampu untuk menanggung beratnya dibakar dengan api di dunia ini, bagaimana kita berani menantang, ya, bahwa kita akan dibakar oleh Allah dengan api neraka di hari kiamat nanti? Ya. Ini satu. Yang kedua, nah, pernyataan bahwa seorang muslim selama dia mengatakan la ilaha illallah, pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga walaupun sempat disiksa di dalam api neraka. Ya. Ini jangan salah. Ya. Apabila seorang muslim memiliki la ilaha illallah, artinya apa? Bahwa dia tidak membatalkan keislamannya dengan perkara-perkara kufur dan syirik. Ya. Kalau seandainya dia mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia meremehkan keislamannya, dia tidak mempelajari Islam, dia tidak mengenal Islam, tidak tahu perkara-perkara yang bisa meruntuhkan Islam, yang bisa menghancurkan Islam, dan bisa mengeluarkannya daripada Islam, apabila dia jatuh ke dalam perkara itu, perkara kufur atau syirik, dia keluar dari Islam dan dia tidak termasuk dalam hadis ini. Ya, dia tidak termasuk dalam hadis ini. Kenapa? Karena dia punya keislaman, kemudian dia hancurkan keislaman dengan tangannya sendiri. Dia berbuat kekafiran atau kesyirikan. Ya. Jadi, yang mendapatkan hal seperti ini adalah orang yang masih bisa mempertahankan la ilaha illallah. Ya. Maka orang yang tidak memperhatikan agamanya, tidak mempelajari agamanya, tidak mengamalkan agamanya, ya, tidak tahu mana yang Islam, mana yang kufur, mana yang iman, mana yang syirik, dikhawatirkan bahwa dia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang membatalkan keislamannya, sehingga dia kekal di dalam api neraka dan tidak akan pernah dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita diajarkan oleh para ulama kita untuk pertengahan. Ya. Jangan hanya berpegang kepada nusus al-wa'id, sebagaimana kita jangan hanya berpegang kepada nusus al-wa'ad. Ya. Jangan kita hanya memegang nas-nas ancaman Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga kita bersikap seperti al-khawarij, ya, yang ekstrim di dalam mengkafirkan, di dalam mengeluarkan seseorang dari Islam, sampai pelaku dosa besar pun mereka keluarkan dari Islam dan mereka katakan kekal di dalam api neraka karena takutnya mereka akan ancaman Allah. Ini salah. Ya. Sebagaimana salahnya orang-orang yang hanya memegang nusus al-wa'ad, ya, nas-nas tentang janji-janji Allah yang berupa kasih sayang Allah, rahmat Allah, pengampunan Allah, seperti riwayat-riwayat ini. Ya. Maka orang-orang yang berpegang kepada hadis atau nas-nas al-wa'ad yang berupa rahmat Allah, kasih sayang Allah, pengampunan Allah, maka dia akan terjatuh sebagaimana terjatuhnya al-murji'ah. Ya. Yeah. Di mana mereka mengatakan kalau seorang itu sudah beriman, khalas. Iman itu hanya satu, yaitu iman yang sempurna. La yazidu bitta'ah wa la yanqusu bil ma'siyah. Ya. Yeah. La yadhurru ma'al imani kufrun. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Mereka menyatakan tidak akan membahayakan bersama keimanan itu satu kekafiran pun. Ya. Sebagaimana tidak akan membahayakan, sebagaimana tidak akan memberi kemanfaatan kepada kekafiran satu ketaatan pun. Artinya seorang selama dia kufur, tidak ada ketaatan yang bermanfaat untuknya. Walaupun dia melakukan sekian kebaikan, tidak akan dihitung oleh Allah. Ya. Maka seperti itu pula kata mereka, orang yang telah beriman, apapun yang dia lakukan, maka imannya tidak akan pernah terbahayakan. Ya. Kalau sudah mukmin, mukmin. Ya. Nah, mukmin kamilul iman. Ini al-murji'ah. Sehingga mereka meremehkan nas-nas al-wa'id. Nas-nas yang mengandung ancaman Allah. Al-khawarij berpegang kepada al-khawf. Mengibadai Allah al-khawf. Sedangkan al-murji'ah mengibadai Allah al-raja'. Di atas pengharapan yang tinggi dan besar kepada Allah. Ya. Yang ini sesat, yang itu juga sesat. Nah, yang benar adalah apa yang diyakini oleh ahlus sunnati wal jamaah, di mana mereka mengibadahi Allah alal khawfi war raja. Ya. Mereka memegang nas-nas ancaman Allah yang membuat mereka takut kepada Allah. Ya. Tetapi juga mereka memahami nas-nas al-wa'd, nas-nas janji yang membuat mereka tidak mau mengkafirkan orang yang tidak kafir, yang hanya melakukan dosa besar. Ya. Tidak mau mengkafirkan orang yang hanya berbuat sesuatu di bawah kekafiran dan kesyirikan. Ya. Dan mereka mengatakan kekafiran itu ada dua, kufrun akbar wa kufrun asghar, syirkun akbar wa syirkun asghar. Kufrun akbar wa syirkun akbar mengeluarkan dari Islam, tetapi kufrun asghar, kekafiran yang kecil, dan syirkun asghar, kesyirikan yang kecil, tidak mengeluarkan dari Islam tetapi mengurangi nilai keimanan. Hadza ahlus sunnah. Ya. Maka dinyatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah satu kalimat yang sangat indah, bahwasanya Ahlus Sunnah ya'budullaha 'alal khaufi war-raja'i wal mahabbati. Ya. Mengibadahi Allah di atas pengharapan, di atas rasa takut, dan di atas rasa cinta. Ya. Mereka tidak mengibadahi Allah 'alal khaufi kal murji'ah. Tidak hanya mengibadahi Allah di atas rasa takut kal khawarij, seperti orang-orang khawarij. Wala ya'buduna Allah 'alal raja' faqat kal murji'ah. Tidak hanya mengibadahi Allah di atas pengharapan saja seperti orang-orang murji'ah. Wala ya'buduna Allah 'alal mahabbati faqat kas sufiyyah. Dan mereka tidak mengibadahi Allah hanya di atas rasa cinta saja seperti orang-orang sufiyyah. Tetapi mereka mengibadahi Allah 'alal raja'i wal khaufi wal mahabbah. Naam. Ya. Ini Ahlus Sunnah. Mereka adalah orang-orang pertengahan yang menggabungkan semua nas sehingga pemahamannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Qala. Wa ja'a fi an-nusus anna Allah yukhriju aqwaman ba'da syafa'ati syafi'ina minan nar. Dan telah datang di dalam nas-nas yang disyariatkan bahwasanya Allah mengeluarkan beberapa kaum setelah syafa'ah orang-orang yang memberikan syafa'ah dari api neraka tersebut. Lam yaf'alu khairan, yang mereka tidak memperbuat kebaikan. Yukhrijuhum bihasayatin salat, Allah mengeluarkan mereka dengan tiga cidukan. Wa min ajli dhalik, oleh karena itu, fayan bagi antutlab syafa'atu minallahi wahdah wa billahi taufiq. Dan oleh karena itu sepantasnya bahwa diminta syafa'ah dari Allah semata wa billahi taufiq. Disebutkan di dalam ta'liq bahwa Allah mengeluarkan mereka dengan tiga cidukan. Ini datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang selainnya dari hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adani rabbi ayyudkhilal jannata min ummati 70,000 bila hisabin alaihim wala azab. Rabku telah menjanjikan kepadaku bahwa dia akan memasukkan ke dalam surga dari umatku ini 70,000 orang tanpa perhitungan atas mereka dan tanpa siksa atas mereka. Yakni mereka tidak dihisab di hari kiamat nanti dan mereka sama sekali tidak diazab, langsung masuk ke dalam surga. Ma'a kulli alfin 70,000. Ya. Bersama setiap 1,000 orang ada 70,000 yang lainnya. Berarti tinggal dikalikan 70,000 kali 70. Berapa itu? 490,000. Ya. 490,000 orang masuk ke dalam surga min ghairi hisabin wala adab. Tidak diperhitungkan oleh Allah amal perbuatannya dan tidak pernah disiksa. Ya, ini orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang sempurna kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Wa thalathu hasayatin min hasayati rabbi. Ya. Dan Allah akan memasukkan ke dalam surga tiga cidukan dari cidukan-cidukan Rabbku. Nah. Ini kita imani, adapun hakikatnya wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, ini orang-orang yang mereka tidak pernah beramal kebaikan sama sekali tetapi mereka masih memiliki la ilaha illallah. Disebutkan bahwa hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami' dengan nomor hadis 7111. 7111 wallahu a'lam. Nah. Jadi dengan ini orang-orang yang mendapatkan syafa'ah mereka akan keluar dari api neraka dan tidak kekal di dalamnya. Oleh karena itu, perkara yang sangat mengkhawatirkan kepada seorang muslim, ya, di mana dia di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala tidak punya bitaqah la ilaha illallah, karena dia telah menggugurkannya dengan suatu kekafiran atau suatu kesyirikan. Ya. Nah, maka mempelajari perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman adalah perkara penting, supaya kita datang ke hadapan Allah dalam keadaan kita masih punya kartu la ilaha illallah. Ya. Yang kartu la ilaha illallah ini, ya, kalau memang kita bisa menjaga kebaikannya, dia bisa mengalahkan semua perbuatan dosa yang pernah kita lakukan seumur hidup, sebesar apapun dan sebanyak apapun. Sehingga pada sebagian orang, ya, kartu la ilaha illallah ini, ya, bisa mengalahkan semua perbuatan dosanya yang 99 gulungan, yang masing-masing gulungannya adalah seperti sejauh mata memandang semuanya perbuatan dosa. Dengan satu kartu la ilaha illallah ditimbang oleh Allah, ternyata yang berat adalah la ilaha illallah, dan perbuatan-perbuatan dosa ini timbangannya ringan, sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita penting untuk mempertahankan nilai daripada la ilaha illallah, supaya kita menjadi orang yang selamat di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.